السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كتاب مسألة كتاب pembahasan زكاة الفطر atau zakat fitrah dari kitab sifat Shaumin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama yang dibahas dalam masalah zakat al-fitri adalah hukmuha, hukumnya. Zakat al-fitri fardun di hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hukumnya zakat fitrah adalah fardu, artinya fardhu ain, wajib bagi masing-masing individu. Karena hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan 'ala an-nas. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallam memfardukan atau mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan kepada manusia. Ini hadis yang pertama, akhrajahu Bukhari wa Muslim. Dan juga karena hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallam mewajibkan zakat fitrah. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan di situ ada anaknya Al-Hasan. Lakinnama qablahu syahidun lah. Sesungguhnya anaknya seorang yang dikenal mudallis, suka menyembunyikan rawi, maka dia tidak boleh mengatakan dengan kalimat an. Ini dalam ilmu hadis disebut sighahnya an'anah. Harus menyatakan dengan tegas, jadi sighatu tasrih. Sighatu tasrih adalah menyampaikan kepadaku, memberitakan kepadaku, mengkhabarkan kepadaku, atau dengan kalimat haddatsana, akhbarana, amba'ana, atau sami'tu, aku dengar dia berkata. Harus jelas seperti itu. Tapi kalau orang ini terkenal menyembunyikan rawi dan mengatakannya tidak jelas seperti itu, tapi dengan kalimat dari fulan dia berkata, yang menunjukkan belum tentu dia dengar sendiri. Maka kalau orang yang terkenal, orang yang tidak pernah tadris, ya diterima, berarti dia pasti dengar sendiri. Tetapi kalau orang yang suka menyembunyikan rawi, kemudian dia mengatakan dari fulan bahwa dia berkata, harus dipertanyakan, kamu dengar sendiri atau tidak? Nah, kalau tidak sempat dipertanyakan, maka ini merupakan kelemahan dari hadis tersebut. Akan dikatakan oleh para ulama ahli hadis, fihi an'anah fulan wa fulanun mudallis. Dalam sanad ini ada an'anahnya fulan, sedangkan fulan dikenal mudallis, maka hadis ini lemah. Namun kata penulis, dengan kelemahan anak-anaknya Al-Hasan, namun ini memiliki pendukung dari hadis yang pertama tadi, namanya syahid. Hadis yang pertama tadi dari sahabat yang lain, yaitu dari Ibnu Umar, mengucapkan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan puasa zakat fitrah kepada manusia bulan Ramadan. Sama dengan apa yang dibawakan oleh Ibnu Abbas, berarti mendukungnya. Maka dengan dukungan atau dengan syahid, dia menjadi sahih. Wadda'a ba'du ahli al-ilmi annaha mansukhatun. Sebagian ahli al-ilmi menganggap bahwa hadis ini mansukh. Karena ada hadis Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah bahwasanya dia berkata, amarana Rasulullah SAW, Rasulullah memerintahkan kami bisadaqatil fitri, untuk sedekah fitrah, qabla an tanzila zakah, sebelum turunnya kewajiban zakat. Falamma nazalatiz zakah, ketika turunnya kewajiban zakat, lam yamurna walam yanhana, maka Rasulullah tidak memerintahkan kami, tidak juga melarang kami. Wa nahnu naf'aluhu, dan kami masih terus melaksanakannya. Perhatikan lafaz hadis dari Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah ini. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah fitrah sebelum turunnya kewajiban zakat. Ketika turun kewajiban zakat, maka Rasulullah tidak memerintahkan zakat fitrah, tidak juga melarang zakat fitrah, dan kami masih terus melakukannya. Dianggap ini sebagai nasakh, memansuhkan kewajiban zakat fitrah. Wa ajaba an dhalika al-Hafiz rahimahullah. Dijawab dengan demikian oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bi anna fi isnadihi rawiyan majhulan. Dijawab bahwa hadis ini di antara rawi-rawinya ada yang majhul, yang tidak dikenali keadaannya, apakah dia tsiqah atau tidak tsiqah, bagaimana keadaannya, bagaimana hafalannya, tidak dikenal oleh para ulama. Dan istilah orang yang tidak dikenal ini dengan kalimat majhul. Wa ala taqdir shihhah wala dalil ala nasakh. Baik. Kalau dianggap hadis itu sahih, misalnya ternyata yang dibilang majhul ketemu, oh ternyata fulan itu adalah fulan bin fulan dan ternyata tsiqah. Bagaimana? Juga tidak ada dalil ala nasakh. Tidak ada dalil yang menunjukkan kalau hadis ini menasakhkan hadis yang tadi, yang Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Kenapa? Lihtimalil iktifai bil amri bil awal. Karena ada kemungkinan cukup dengan perintah pertama. Bil amri bil awal. Iktifa bil amri bil awal. Mencukupkan dengan perintah pertama. Perintah pertama Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah. Iya kan? Kemudian ada hadis kedua dari Qais tadi, bahwasanya Rasulullah SAW tidak melarang kita setelah itu dan tidak memerintahkan. Berarti bagaimana? Ya tetap seperti pertama berarti. Paham ya? Cukup dengan perintah pertama. Perintah pertama Rasulullah mewajibkan. Terus ada berita dari Qais, setelah kewajiban zakat turun, Rasulullah tidak melarang zakat fitrah, tidak memerintahkannya dan tidak mengomentarinya, sedangkan kami mengerjakannya. Berarti tetap dalam perintah pertama. Tidak masuk. Karena tidak diperintah, tidak dilarang. Berarti dibiarkan. Kalau dibiarkan berarti masih tetap seperti yang pertama. Farallah. Kecuali kalau setelah zakat fitrah turun, Rasulullah tidak lagi memerintahkan kepada kami misalnya. Atau Rasulullah tidak lagi mengharuskannya kepada kami, baru jelas itu dalam nasakh. Tapi kalau lam ya'murha wa lam yanhana wa nahnu naf'aluhu, Rasulullah tidak memerintahkan, tidak melarang, dan kami terus mengerjakan, berarti tetap seperti awal. Li'anna nuzula fardin la yujib suqutu fardin akhar. Karena turunnya kewajiban sesuatu tidak mengharuskan gugurnya kewajiban yang lain. Berkata Al-Khattabi rahimahullahu taala dalam kitab Ma'alimus Sunan, wa hadza la yadullu ala zawali wujubiha. Hadis ini, yang hadis Qais, tidak menunjukkan atas hilangnya kewajiban zakat fitrah. Wa dzalika anna ziyadah fi jinsil ibadah, yang demikian karena tambahan dalam satu jenis ibadah, la yujib nashal asl, tidak mengharuskan mansukhnya perintah pertama. Al-mazid alaih, yang ditambahi. غير أن محل الزكوات الأموال ومحل الزكاة الفطر الرقاب. Hanya saja perbedaannya adalah tempatnya zakat-zakat harta, yaitu zakat yang diwajibkan adalah harta, sedangkan zakat fitrah adalah ar-riqab, yaitu makanan-makanan seperti beras, gandum dan sejenisnya. Berarti beda perkaranya, yang ini zakat mal, yang ini zakat fitrah. Baik, kalau sudah kita jelaskan kewajiban zakat fitrah, dan sungguhnya ada dua hadis yang tidak mansukh, hadis Ibn Abbas dan hadis Ibn Umar. Ibn Umar dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Ibn Abbas yang tadi ada an'amahnya Al-Hasan, tapi dengan riwayat Ibn Umar terdukung dia menjadi hadis yang sahih pula. Wa 'ala man tajib, maka sekarang kita bahas kepada siapa wajibnya, atau siapa yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Qala tajibu zakatul fitri 'ala as-saghiri wal kabiri wal dzakari wal untha. Wajib zakat fitrah bagi anak kecil atau orang tua, al-dzakar wal untha, apakah laki-laki maupun perempuan, wal hurri wal 'abdi, untuk orang merdeka ataupun hamba sahaya dari kalangan muslimin. Yang demikian dengan dalil hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qarada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zakat al-fitr. Kata Ibn Umar, Rasulullah sallam mewajibkan zakat fitrah sa'an min tamrin, satu sa' dari tamr, atau sa'an min sya'irin, atau satu sa' dari gandum, alal abdi, bagi setiap hamba sahaya atau orang merdeka atau laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar dari kalangan kaum muslimin. Demikian sebenarnya ini kelengkapan hadis yang tadi, hadis Ibn Umar tadi, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah. Nah ini kelanjutannya, yakni kepada mereka itu tadi, sa'an min tamr dan sa'an min syair. Dan kalimat sa' sudah kita pernah bahas adalah 4 mud. وذهب بعض اهل العلم الى وجوبها على العبد الكافر. Sebagian ahli ilmu mengatakan wajib juga walaupun terhadap hamba sahaya yang kafir. Kalau tadi kan terkesan dalam riwayat tadi hamba sahaya ataupun orang merdeka dari kalangan muslimin. Berarti kan muslimin. Kata para ulama, ada yang mengatakan kafir juga hamba sahaya terkena kalau dimiliki oleh orang muslim. Karena yang membayarkan zakatnya budak, yang membayarkan zakatnya anak-anak adalah walinya. Kalau zakatnya budak, ya tuannya yang membayarkan. Kalau zakatnya anak-anak, ya tentunya orang tuanya yang membayarkan. Sehingga para ulama sebagian mengatakan wajib pula bagi hamba sahaya yang kafir untuk dikeluarkan zakatnya. Karena hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, laisa fil 'abdi shadaqah illa shadaqatul fitr. Dari hadis Abu Hurairah itu berisi, tidaklah bagi hamba sahaya shadaqah, tidak ada kewajiban shadaqah bagi hamba sahaya kecuali shadaqatul fitr, kecuali zakat fitrah. Ini umum. Hamba sahaya tidak bilang muslim, tidak bilang kafir, maka berarti kena semua muslim dan kafir, kena. Tetapi tentunya kita pernah mempelajari kaidahnya. Kalau hadis am terus ada hadis khusus, maka yang am ini dibawa kepada hadis yang khusus. Wa hadzal haditsu am wa hadits Ibn Umar khas. Hadis Abu Hurairah ini umum sifatnya, sedangkan hadis Ibn Umar khusus. Wa ma'lumun anna al-khass yaqdi 'ala al-'am. Dan tentunya yang khusus ini mengalahkan yang 'am. Seluruh hamba sahaya kena zakat fitrah. Atau dikatakan dengan enggak pakai seluruh. Hamba sahaya kena zakat fitrah. Enggak dibilang muslim apa kafir. Tetapi dalam hadis Ibn Umar, hamba sahaya ataupun orang merdeka dari kalangan muslimin kena zakat fitrah. Ada kalimat dari kalangan muslimin. Yang tadi am, umum, dan ini khas, maka tidak dikerjakan hadis yang umum hatta ya taksis, tidak dikerjakan hadis-hadis yang umum atau dalil-dalil yang umum sampai datang pentaksisannya. Sehingga yang taksis itulah yang diterima. Wa qala akharun, dan berkata yang lain, la tajid illa 'ala as-sha'im. Permasalahan lain. Ada yang mengatakan dari para ulama bahwa yang diwajibkan untuk membayar fitrah atau mengeluarkan zakat fitrah adalah hanya yang berpuasa. Kenapa demikian? Karena hadis Ibn Umar mengatakan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin. Dalam lafaz ini disebutkan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pertama sebagai tuhratan lis-sha'im, sebagai pensuci, pembersih bagi orang yang berpuasa, dan kedua untuk tu'matan lil-masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Adapun tuhratan lis-sha'im, pembersih bagi orang yang berpuasa, yakni dari laghwi war-rafathi, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia ataupun dosa-dosa yang dilakukan atau yang dia kerjakan di masa-masa dia berpuasa, dibersihkan dengan zakat fitrah. Dalam lafaz ini disebutkan dengan tuhratan lis-sha'im, pembersih bagi orang yang berpuasa. Jadi zakat fitrah itu hanya untuk yang berpuasa. Bagaimana dengan pendapat ini? Sesungguhnya kalau sepintas memang diambil dari hadis ini, ya betul, kalau pembersih bagi yang berpuasa berarti tidak berpuasa tidak perlu. Tetapi ingat, hadis yang sahih dengan hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan. Kalau kamu mengatakan demikian, bagaimana dengan hadis yang tadi kita baca, al-hurri wal-abdi, as-saghiri wal-kabiri, al-saghir, apa wajib berpuasa? Anak kecil. Akhirnya nanti mengatakan bahwa anak kecil tidak berpuasa, kalau tidak wajib puasa atau tidak berpuasa, maka dia tidak kena zakat. Berarti bertentangan. Yang satu hadis mengatakan anak kecil kena zakat, yang satu mengatakan anak kecil tidak perlu zakat. Maka dijawab oleh Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala dalam Ma'alim Sunan, qala wa hiya wajibatun ala kulli sha'imin ghaniyyin bi juddah aw faqirin yujidduha an quwwatihi idza kana wujubuha li'allati at-tathhir wa kullu sha'imin muhtajuna ilayha. Kata Al-Khattabi, zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap orang yang berpuasa, apakah dia orang yang kaya di Jeddah memiliki kecukupan, atau fakirin yujidduha, atau orang fakir yang lemah yang tidak memiliki apa-apa, yang yujidduha an quwwatihi, yang masih dia bisa memiliki kekuatan. Idza kana wujubuha li'illati at-tathhir, kalau kewajibannya adalah untuk pembersih, maka kullu sha'imin muhtajun. Kalau begitu, setiap orang yang berpuasa pasti membutuhkan, dan setiap manusia bahkan pasti membutuhkan tathhir. Nah, tidak ada manusia yang bersih dari dosa-dosa. Tidak ada manusia yang bersih, suci dari berbagai macam kesalahan. Tidak ada. Pasti dia punya satu dua kesalahan atau sekian kesalahan. Maka berarti semua manusia butuh untuk tathhir. Maka semua berkewajiban untuk memberikan sedekah al-fitri. Faidah syaraku fil illah, kalau mereka sepakat dalam alasannya, maka sepakat pula dalam kewajibannya. Istaraku fil wujub. Faidah syaraku fil illah, istaraku fil wujub. Kalau mereka bersama-sama dalam ilatnya sama, maka kewajibannya pun sama. Kemudian wa ajab al hafid, berkata al hafid dari ucapan Khattabi semuanya berkesan. Yang wajib itu yang puasa saja. Maka Al-Hafidz mengatakan Ibnu Hajar, bi anna dzikri tathhir kharaja 'ala al-ghalib. Kata beliau, kalimat tathhir dari Nabi, pembersih, itu hanya menunjukkan aghlabiyah, menunjukkan keumuman. Ma annaha tajib amman la yudnib. Padahal zakat fitrah wajib pula bagi orang-orang yang tidak berdosa. Apa ada orang yang berdosa? Ya kalau ada, tetap wajib. Kalaupun ada orang yang tidak berdosa tetap wajib zakat fitrah. Apalagi para ulama mengatakan ada orang yang tidak berdosa, yaitu anak kecil yang masih belum mukallaf. Apakah perlu tathir, perlu pembersih? Tepat wajib zakat fitrah karena disebutkan dalam hadis yang tadi dengan umum. Yajib faradu Rasulullah SAW zakat al-fitri ala al-hurri wal-abdi wal-dakari wal-unza wal-sahiri wal-kabir. Ini hadis yang muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, menjadi qa'idah standar umdatul ahkam, tonggaknya ahkam, tonggaknya hukum-hukum, umdahnya. Ini pegang kuat-kuat, hidup dengan geraham kita, bahwasanya semua wajib dengan nassan dari Nabi. Nas, terucap, lafzan dari Rasulullah SAW bahwa wajib bagi anak kecil, dewasa, laki-laki, perempuan, hamba sahaya, ataupun orang merdeka. Semuanya kena kewajiban itu. Lalu bagaimana dengan hadis yang ini yang dikatakan tuhrotan bisaim, pembersih bagi orang yang berpuasa? Ini sebagai aghlabiyah. Umumnya dari apa yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi, umumnya berpuasa. Bukan menjadi syarat orang yang kena zakat fitrah, kena kewajiban zakat fitrah adalah hanya yang berpuasa. Bukan. Rasul sedang memberikan hikmah supaya semangat berpuasa. Dan umumnya mereka-mereka yang disebut tadi umumnya berpuasa. Yang namanya muslimin, yang mukallaf berpuasa. Paling berapa yang tidak berpuasa? Mana kecil? Siapa lagi? Sehingga disebutkan oleh Nabi sebagai aghlab. Itu pun anak kecil itu pun yang membayarkan adalah walinya. Kalau memang anak kecil itu tidak mampu, tapi kalau anak kecil itu punya, walaupun dia belum balik dan punya harta karena mendapatkan warisan misalnya, maka dikeluarkan dari harta dia oleh walinya juga, tapi dari harta si anak tersebut diberikan zakat fitrahnya dan zakat hartanya dan seterusnya. Kemudian kata al-Hafidz, jadi dzikru tathir kharaja 'alal ghalib, penyebutan tadi pembersihan itu sebagai keumuman. Annaha tajib amman la yadib, dan kalau hukumnya tetap seperti hukum yang pertama, wajib bagi semua yang disebut tadi, walaupun amman la yadib, bagi orang-orang yang tidak berdosa sekalipun, seperti mutahaqqiqus shalah, orang yang terbukti kesolehannya. Ini ada catatan. Karena yang namanya soleh juga tetap dikatakan kullu bani Adam khata wa kharu khata inna tawabu. Aw man aslama qabla ghurubi syamsi bilahdha. Nah, ini mungkin tepat. Yani atau orang yang baru masuk Islam setelah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Punya dosa enggak? Karena al-Islamu yajubu ma qabla. Islam itu menutupi apa yang sebelumnya. Jadi dihitungnya catatan dia itu ketika dia masuk Islam. Nah, masuk Islamnya di hari terakhir bulan puasa, kemudian maghrib setelah terbenam, orang-orang buka, dia masuk Islam. Maka di Ramadan itu dia tidak dihitung sama sekali karena belum Islam. Al-Islam yajubu ma qabla. Wajib kena zakat fitrah apa enggak? Tuhratan lissaimi, pensucian bagi saum. Ini puasa juga enggak? Yang mau dibersihkan apa? Dengan Islam sudah yajub rumah qabla. Kata Ibnu Hajar tetap wajib bagi dia. Karena hukum hadisnya jelas tadi. Yaitu wajib bagi yang besar, yang kecil, yang merdeka, yang budak, yang anak-anak. Ini semua kena wajiban dengan lafzan nassan dari Nabi. Adapun tadi wajaran tentang hikmah yang dilihat dari secara keumuman, keumumannya mereka berpuasa, maka fitrah ini sebagai pembersih dari puasanya yang dirusak sedikit-sedikit, yang dikeroai oleh amalan-amalan yang sering dilakukan atau kadang-kadang dilakukan oleh seorang manusia. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat fitrah sebagai pembersihnya. Wa dhahaba ba'dhum ila wujubiha 'ala al-janin. Sebagian orang mewajibkan pula bagi janin yang ada di dalam perut ibunya, yakni yang sudah bernyawa karena dianggap sudah sebagai manusia, maka kena juga walaupun masih kecil, bahkan bukan kecil lagi, masih janin. Kata beliau, sebagian ulama berkewajiban mewajibkan mengeluarkan zakatnya janin dari hadis tadi al-kabir was-saghir atas orang dewasa ataupun anak-anak, maka yang janin dianggap pula anak-anak. Tetapi kata penulis, wala na'lam fi dalika dalilan, dan kami tidak mengetahui ada dalilnya tentang masalah janin. Wa huwa la yusamma saghiran lughatan wala 'urfa, dan janin ini tidak bisa dikatakan anak kecil secara bahasa Arab ataupun secara keumuman dipakai di masyarakat, tidak disebut sebagai anak kecil. Sehingga kata dia bahwa mereka yang mewajibkan terhadap janin pula, bahwa mereka tidak memiliki dalil kecuali dalil tadi, orang dewasa ataupun anak-anak. Dan kemudian dari anak-anak ini jadi masuk juga janin, karena janin pun anak-anak. Dan biasanya ini karena kesimpulan fuqaha, kalau mendapatkan sekian dalil terus menyimpulkan ini wajib, ini wajib, ini wajib. Oh, berarti yang wajib itu adalah manusia secara umum, seluruhnya, seluruh orang muslimin, walaupun masih kecil. Nah, dari kesimpulan ini dibahas. Loh, kalau yang sudah bernyawa itu kan manusia juga, maka kena juga. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Asnafu zakatil fitri tukhraj zakatul fitri sa'an min syi'ir, dikeluarkan zakat fitrah satu sa' dari syi'ir, atau sa'an min tamar, atau satu sa' dari kurma, atau sa'an min aqtin, atau satu sa' dari susu kering, atau sa'an min zabibin, atau satu sa' dari zabib kismis, atau saltin, atau dari sejenis gandum juga tapi yang sudah dihilangkan kulitnya bersih. Karena hadis dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau, kunna nukhriju zakat al-fitri, kami waktu itu mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk satu sa' min ta'am, satu sa' makanan, atau satu sa' gandum, atau satu sa' kurma, atau satu sa' susu kering atau keju, atau satu sa' dari kismis. Wali hadis Ibn Umar, dan hadis yang pertama ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Perhatikan dari jenis-jenis makanan itu. Di antara makanan-makanan yang boleh dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah kismis, gandum, kurma, susu kering atau diterjemahkan pula keju. Dan kemudian disebut kalimat yang umum oleh Rasulullah SAW atau oleh dalam riwayat sahabat ini mengatakan so'an min to'amin, satu sok makanan. Sehingga para fuqaha mengambil dari kalimat so'an min to'amin keumuman, ini yang disebut yang sudah jelas ada waktu itu, dan juga satu sok makanan dari yang sejenis ini atau yang semodel dengan ini. Apa yang semodel dengan ini? Yang ditakar, bisa disok, bisa disok itu bisa ditakar berapa mun, 4 mun, dan juga barang yang awet, ya. Sehingga para ulama juga menyebutkan biji-bijian karena awet dan kemudian bisa disimpan. Subhanallah, dengan kalimat ta'an, so'an min ta'am menjadi umum, bahan-bahan pokok pun di setiap bangsa bisa berbeda-beda, maka yang bisa ditakar atau yang dikatakan kacang atau biji-bijian bisa diberikan sebagai zakat fitrah, karena itu berupa makanan. Yang tidak boleh adalah yang bukan bentuk makanan, itu baru tidak boleh. Misalnya diberikan dalam bentuk barang atau diberikan dalam bentuk uang, itu tidak boleh, harus dalam bentuk makanan. Ya, kalau ke panitia yang panitianya memberikan beras dan kita melihat sendiri dan kita yakin, tidak apa-apa. Tapi kalau memberikan kepada fuqara wal masakin ini, beli beras, kasih uangnya kepada mereka, ini tidak mencocoki sunnah, karena berarti dia bukan memberikan makanan tetapi memberikan harta. Padahal zakat harta ada sendiri dan hukumnya beda lagi. dan nanti nisabnya lain lagi. Yang berkewajiban siapa nanti beda lagi. Jadi jangan dicampurkan zakat fitrah dengan zakat mal. Jangan sampai kemudian jadi kebiasaan memberikan zakat fitrah dalam bentuk uang. Waqad ikhtalafa fi tafsir lafdz ta'am. Inilah yang dikatakan ta'am tadi. Telah berselisih para ulama tentang tafsir apa yang dimaksud dengan ta'am. Satu sok makanan. Apa yang dimaksud makanan di sini? Yang disebut dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Faqila, ada yang mengatakan yang dimaksud adalah hentah, gandum. Padahal gandum juga disebut tadi dalam bentuk syair dengan lafaz syair. Waqila ghairu dzalik, dan ada pula yang menyebutkan selain itu. Walladzi tatma'innu ilaihi an-nafsu, dan yang menjadi jiwa ini tenteram kepadanya adalah bahwa kalimat itu amun, kalimat yang umum. Yashmulu kullama qila min at-ta'am, mencakup semua makanan yang bisa ditakar. Dari mana kalimat bisa ditakar? Dari kalimat so'an min ta'amin, satu so' ta'am. Berarti bisa di so', bisa ditakar. Maka kata beliau, berarti umum untuk setiap makanan yang bisa ditakar. Seperti hentok ataupun jenis-jenis yang tadi tersebut di atasnya. Ditambah lagi yang belum disebut di atasnya yang bisa ditakar. Apa di antaranya? Ad-daqiq was-sawir. Terigu, tepung gandum. Wa kullu dhalika wa'ila zaman Rasulullah. Dan semua itu dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Maka disinilah dimasukkannya oleh para ulama tentang beras, ya, boleh karena selain bahan pokok juga makil bisa ditakar, ya, satu sa', dan juga termasuk ta'am dari ucapan Rasulullah, min ta'amin, satu sa' makanan. Sehingga ini bukan kias. Kenapa? Karena disebut dari Rasulullah SAW ta'am, nah ini ta'am, maka sama sekali bukan kias. Sebagian orang menganggap bahwa beras ini dikeluarkan sebagai zakat fitrah kiasan ala gandum, sebagai mengkiaskan kepada gandum. Padahal bukan, bukan kias, tapi dengan nas dari Nabi. Selain apa yang diriwayatkan Qutu Yaumik, juga kalimat so'an min ta'am, satu sok makanan. Disebutkan contoh-contohnya oleh Nabi, lima perkara, gandum, kismis, kurma, dan lain-lain. Disebutkan pula satu kalimat yang umum, dan satu sok makan. Sehingga semua yang bisa dikila, ya, bisa ditakar, maka itu adalah boleh untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Wa kullu dhalika fu'ila di hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an nu'addi zakat Ramadan. Memerintahkan kepada kami Rasulullah untuk kita mengeluarkan zakat Ramadan, sa'an min ta'amin, satu sa' dari makanan. Alis saghiri wal kabir, untuk anak kecil ataupun untuk orang dewasa. Wal furri wal mamluk, untuk orang merdeka ataupun hamba sahaya. Man adda saltan qubila minhu, barang siapa yang memberikan salt diterima. Barang siapa yang memberikan gandum yang sudah dikupas diterima. Wa ahsibuhu, dan aku pun mengira barang siapa yang memberikannya dalam bentuk gandum, dalam bentuk terigu diterima. Barang siapa yang memberikannya dalam bentuk tepung, maka diterima. Sawiqan qubila minhu. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, dan diriwayatkan pula daripadanya bahwa dia mengatakan, sadaqatu ramadhan sa'an sa'un min ta'am. Sedekah Ramadan, ini sedekah fitrah, itu adalah satu sa' dari ta'am, dari makanan. Man ja'a bi burrin, barang siapa yang datang membawa bur, diterima. Diterjemahkan dengan juwahud kalau tidak salah. Apa dimakan juwahud itu? Makanan burung, ya? Iya. Mungkin wijin, Allah Allah. Qubila minhu, diterima. Wa man ja'a bi sya'ir, barang siapa yang datang membawa sya'ir, diterima juga. Barang siapa, bijinya kecil-kecil merah warnanya. Wa man ja'a bitamrin qubila minhu. Barang siapa yang datang membawa tamr, kurma, diterima daripadanya. Wa man ja'a bisal, barang siapa yang datang membawa sal, diterima daripadanya. Dan barang siapa yang datang membawa kismis, diterima daripadanya. Dan aku kira beliau juga berkata, barang siapa yang membawa tepung sekalipun diterima. Di sini menunjukkan bahwa ta'am tadi am, kata Ibn Abbas, sehingga kami membawa makanan ini diterima. Bawa ini diterima, bawa itu diterima, bawa ini diterima. Berarti yang disebut-sebut tadi bukan satu ketentuan, tetapi contoh-contoh dari ta'am, satu sok makanan. Ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Sehingga kalaupun ada orang Indonesia mengatakan bagaimana dengan beras, diterima juga, qubila minhu, diterima daripadanya. Karena termasuk ta'am dan termasuk makil. Ammal ahadith allati tunfi wujud al-hintah. Adapun hadis-hadis yang meniadakan adanya hintah atau bolehnya gandum sebagai zakat fitrah, itu adalah karena riwayat Muawiyah radhiyallahu anhu yang dia berpendapat mengeluarkan najin min samra isyam wa annaha ta'dilu sa'an fayuhmal dhalika ala nadratiha. Jadi riwayatnya ternyata kisah Muawiyah di Syam. Tidak perlu, jangan mengeluarkan hentah tapi mengeluarkan ini. Itu adalah kebijaksanaan dari khalifah, gubernur Syam. Dan kenapa demikian? Karena memang di sana jarang sekali gandum, yang banyak adalah jenis lain. Maka yang demikian bukan berarti tidak boleh mengeluarkan gandum, tetapi itu hanya pembicaraan tentang nadirnya atau jarangnya terdapat di Syam. Wa kathratul asnafil baqiyah, sedangkan jenis-jenis lainnya banyak. Wa kaunuhal ghalibah ala ta'amihim, dan yang menjadi dominan terhadap makanan mereka adalah itu, maka itu yang diperintahkan. Wa yu'ayyid hadzal ma'na qala Abi Sa'id, dan yang lebih mendukung makna ini adalah ucapan Nabi Sa'id, wa kana ta'amuna asy-sya'iru waz-zabibu wal-aqti wat-tamri. Yang lebih mendukung bahwa itu adalah permasalahan banyak dan sedikit, atau permasalahan dominan atau tidak dominan, karena hadis Nabi Sa'id yang mengatakan, dan waktu itu makanan kami memang sya'ir, zabib, aqit dan tamr. Memang makanan kami adalah sya'ir, gandum atau sejenis gandum. Karena hintah juga gandum yang tadi diharap sama Allah. Sejenis kismis, kemudian keju dan tamr, itu makanan kami, kata mereka. Sehingga inilah yang kemudian mengatakan, dan makanan kita beras, maka kami mengatakan keluarkanlah beras. Bukan berarti yang lain tidak boleh, tetapi itu adalah kana ta'amuna arroyan, bahwa makanan kami waktu itu adalah beras atau nasi. Wa yaqta' jahizatal mukhalifi ma ya'ti fi bayani miqdariha minal ahadits sahihah, dan yang menegaskan dan memutuskan dengan qat'i sisi perselisihan adalah apa yang datang dalam penjelasan ukuran dari hadis-hadis yang sahih dan sharihah dan jelas. Bi wujudil hintah, disebutkan dengan lafaz hintah. Wa anna madin minha ta'dilu sa'an, dan satu madin dari hintah seimbang dengan satu sa'. Liya'lam al-muslim alladhi yuqaddir ashabi rasulullah, agar seorang muslim tahu, seorang muslim mengerti kedudukan sahabat. Tidak mungkin Muawiyah menentang Rasulullah SAW. Kenapa kok mengeluarkannya satu madin, tidak satu sa'? Ternyata satu madin sama satu sa' sama ukurannya, cuma di Syam ukurannya bukan pakai sa' tapi pakai madin. Juga tentang masalah hentoh tadi, bukan dia melarang dan sebagainya, karena memang di situ jarang. Nah, supaya tahu seorang muslim kedudukan seorang sahabat dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, haqqa qadrihim, dengan betul-betul mengerti kedudukan mereka. Anna ra'yu Muawiyah, bahwa pendapat Muawiyah, lam yakun ijtihadun ra'ahu, bukan karena satu ijtihad yang dia berpendapat dengannya. Bal yastanid ila hadithin marfu', tetapi beliau bersandarkan dengan hadis yang marfu', yang sampai kepada as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Intah. Allah ta'ala alam, subhanahu wa ta'ala.